sisa cinta yang sekarang juga dilantunin oleh Rere Amora Munata. Spesial untuk mempelai berdua, salam hormat kepada Umi Iin. Ada lagu sisa-sisa cinta di sini spesial karena semuanya warga Sawan bareng-bareng Munata. Mas Adik, maju dong, dibantu dong. Oke dong. Kita slow-slow melu. Lirik ada yang aku ada.